Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahna wasalna ila wa mithalun akhar. Hadha مثال آخر. ما زلنا في الكلام في الرد على منكر الآخرة. نعم. مثال آخر. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: نرى المريض يؤمر بالدواء. Kita melihat sekarang al-marid, orang yang sakit. يؤمر بالدواء, dia diperintah untuk minum obat. Fayashrabuhu, kemudian si sakit ini minum daripadanya. Wa nafsuhu la tashtahihi, dan jiwanya tidak menyenangi obat itu karena tidak enak obat itu. Wa yunha 'anil ta'am alladhi yadurruhu, dan dia dilarang dari makanan yang alladhi yadurruhu, yang berbahaya terhadapnya, yang merugikannya. Wa nafsuhu tashtahihi, dan jiwanya dalam keadaan senang kepada makanan tersebut. Namun dia dilarang daripadanya. Kullu dhalika talaban lishifai wassalamati, semua itu dijalani adalah demi memperoleh, demi mencari syifa, demi mencari kesembuhan, wassalamah, dan kesehatan, keselamatan. Wala yumkinu ayyam tani'a an syurbid dawai, dan tidak mungkin bagi si sakit ini ayyam tani'a, untuk menolak dari keharusan syurbid dawa, minum obat. Au ya'kula ta'am alladhi yadurruhu, dan tidak mungkin bagi dia untuk makan makanan alladhi yadurruhu, yang berbahaya bagi dia. Wa yahtajju bil qadari, dan dia berdalil dengan takdir. Falimadha yatrukul insanu ma amarallahu wa rasuluhu, kalau dalam perkara penyakit itu dia tidak berdalil dengan takdir, dalam meninggalkan dan meminum makanan-minuman yang tidak disenanginya, lalu mengapa manusia ini meninggalkan apa yang Allah perintahkan, yatruku ma amarallahu wa rasuluh, meninggalkan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, au yaf'alu ma nahallahu wa rasuluh, atau mengerjakan apa yang Allah larang, Allah dan Rasulnya melarangnya, thumma yahtaju bil qadar, kemudian dia berdalil dengan takdir. Ini jelas menunjukkan tidak konsisten dengan pikirannya. Iya. As-sabi'u, yang ketujuh, tentang batalnya orang yang berdalil dengan takdir dalam mengerjakan apa yang Allah larang, annal muhtajja bil qadari ala ma tarakahu minal wajibati au fa'alahu minal ma'asi, bahwa orang yang berdalil dengan takdir untuk membela apa yang dia tinggalkan dari perkara kewajiban, atau untuk membela apa yang dia kerjakan dari ma'asi, kemaksiatan-kemaksiatan. Orang yang demikian ini, law i'tada 'alaihi syakhsun, seandainya seorang i'tada 'alaihi, melakukan tindak permusuhan kepadanya, fa akhadha malahu, maka orang ini merampas hartanya, aw intahaka hurmatahu, atau melanggar kehormatannya, intahaka hurmatahu, melanggar kehormatannya. Sumahtajja bil qadari, kemudian dia yang melakukan permusuhan kepadanya dan melanggar kehormatannya itu berdalil dengan takdir. Qala, orang yang melakukan permusuhan itu kepadanya mengatakan, la talumni, jangan kau mencela aku, mencerca aku, fa inna i'tida'i kana biqadarillah, karena tindakan permusuhanku kepadamu itu adalah dengan takdir Allah. Niscaya kalau ada orang berbuat begitu terhadapnya, lam yuqbal hujjatuh, tidak akan diterima dalilnya oleh orang yang dirugikan ini. Fa kaifa la yaqbalil ihtijaja bil qadari, bagaimana dia tidak mau menerima al ihtijaja bil qadar, sikap berhujjah dengan takdir, fi i'tida'i ghairihi alaihi, ketika ada orang lain yang melakukan i'tida' alaih, melakukan permusuhan kepadanya, dia tidak mau menerima alasan takdir dari orang yang melakukan permusuhan terhadap dirinya, namun wa yahtajja bihi li nafsihi fi i'tida'ihi ala haqqillahi ta'ala, namun dia berhujjah dengan takdir itu untuk membela dirinya dalam perbuatannya melakukan permusuhan kepada hak Allah, melanggar hak Allah Ta'ala. Kalau dia melanggar hak Allah Ta'ala, dia berhujjah dengan dalil, dengan takdir. Namun ketika ada orang lain melanggar hak dia dengan berdalil dengan takdir, dia tidak menerimanya. Ini juga menunjukkan bahwa memang orang yang berhujjah dengan takdir itu tidaklah sepenuh hatinya, tetapi hanya semata-mata hawa nafsunya. Wa yuzkaru, dan disebutkan pula anna amiral mu'minin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya amiral mu'minin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, rufi'a ilaihi sariqun istahaqqal qat'a, dilaporkan kepada beliau, dihadapkan kepada beliau adanya seorang pencuri, sariqun pencuri, yang istahaqqal qat'a, yang pantas untuk dipotong tangannya dengan hukum syariah. Fa'amara biqat'i yadihi, maka amirul mukminin memerintahkan untuk dipotong tangannya orang ini. Faqala, maka si pencuri itu bilang, mahlan ya amirul mukminin, tunggu sebentar wahai amirul mukminin. Fa innama sariqtu biqadarillah, aku mencuri karena takdir Allah. Faqala Umar, maka Umar menyatakan, wa nahnu innama naqta'u biqadarillah, kami juga mau motong tanganmu dengan takdir dari Allah. Jadi segala alasan untuk menolak takdir telah terbantah. Segala alasan untuk berhujjah berdalih dengan takdir guna membatalkan syariat juga terbantah. Maka takdir Allah dan syariat Allah dua-duanya itu adalah perkara yang harus kita imani, dan juga syariat Allah harus kita jalankan dengan tidak menafikan adanya takdir. Karena kedua-duanya datang dari Allah dan tidak bisa dipertentangkan antara takdir Allah dengan syariat. Takdir Allah berdiri sendiri pada posisinya yang Allah ajarkan pada kita, yaitu kita harus mengimani sebagai kesempurnaan ilmu Allah, kesempurnaan kehendak Allah, kesempurnaan kekuasaan Allah, kesempurnaan keadilan dan hikmah Allah. Syariat Allah juga harus kita imani dan kita taati untuk dijalankan dalam keadaan kita tetap beriman pada takdir Allah. Syariat Allah diturunkan kepada kita dengan kesempurnaan syariat, kesempurnaan ilmu Allah, keadilan Allah, dan hikmah Allah pula. Siapa yang mengingkari salah satu dari keduanya, maka sungguh dia akan mengalami kekacauan dan kerancuan dalam berbagai permasalahan. Dia akan terjatuh kepada berbagai kebingungan dalam berbagai permasalahan. Maka kita harus beriman kepada dua-duanya, tanpa mempertentangkan kedua-duanya. Walil imani bil qadari thamaratun jalilatun. Dan untuk beriman pada Allah dan bagi iman kepada takdir Allah ada keberuntungan yang mulia, jalilah. Minha, keuntungan-keuntungannya orang beriman pada takdir itu ialah yang al-ula pertama, al-i'timadu ala Allah Ta'ala, bersandar kepada Allah Ta'ala, inda fi'lil asbabi, ketika menjalankan berbagai sebab. Sebab untuk berilmu ialah belajar. Maka belajar adalah sebab, harus dijalani supaya orang berilmu. Sebab untuk dirahmati oleh Allah, maka kita harus beriman dan beramal soleh. Maka kita untuk mendapatkan rahmat Allah harus beriman dan beramal soleh. Sebab untuk kita sehat, maka harus makan makanan yang halal. Kita harus makan makanan yang sehat, yang bersih, untuk supaya kita sehat. Minum minuman yang halal dan yang bersih, untuk supaya badan kita sehat. Beristirahat yang cukup untuk kesegaran badan. Di dalam menjalankan berbagai asbab ini tadi, sebab-sebab ini tadi, kita bersandar kepada Allah Ta'ala. Al-i'timad ala Allah, karena kita beriman pada takdir Allah. Allah lah yang menakdirkan supaya kita bisa berupaya mencapai kesehatan. Allah lah yang menakdirkan untuk kita berupaya mencari obat ketika kita sakit, mencari obat yang halal. Itu dituntunkan oleh syariah. Jangan berobat dengan barang yang haram untuk mendapatkan akibat, yaitu kesehatan dari atau kesembuhan dari sakit. Maka kita karena yakin kepada takdir Allah, kita pun bersandar sepenuhnya, bertawakal sepenuhnya kepada Allah dalam menjalani asbab itu tadi. Bihaitsu la yu'tamadu ala sababi nafsuhu, di mana kita tidak disandarkan kepada sebab itu sendiri. Kita tidak bertawakal kepada sebab, tetapi kita bertawakal kepada yang menciptakan dan menakdirkan sebab. Lianna kulla syai'in biqadarillahi ta'ala, karena segala sesuatu itu berjalan dengan takdir Allah Ta'ala. Jadi kita tidak bersandar kepada obat ketika kita sakit untuk mencari kesembuhan. Sebab kita yakin Allah lah yang menakdirkan kesembuhan dan menakdirkan penyakit. Maka kita tidak bersandar pada obat atau yang memberi obat, yaitu dokter. Kita tidak bersandar kepada semua itu, tapi kita bersandar kepada Allah. Tetapi kita diwajibkan dalam bersandar pada Allah itu menjalani syariah, yaitu perintah untuk berobat ketika sakit. Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk berobat ketika sakit, maka kita jalani perintah itu. Jadi kita berobat bukan karena tidak beriman pada takdir, tetapi kita berobat karena diperintah oleh syariah, syariat Allah. Begitu sebagai buah keimanan kita kepada takdir Allah. Atsaniyatu, yang kedua, buah keimanan kita pada takdir Allah. Alla yu'jibal mar'u binafsihi inda husuli muradihi. Agar almar'u, seseorang, jangan ujub, jangan kagum binafsihi dengan dirinya ketika terjadi apa yang dia inginkan. Ketika dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Li'anna husulahu ni'matan minallahi ta'ala. Karena apa yang dia dapat itu betul-betul sebagai nikmat dari Allah Ta'ala. Yaitu dari sisi apa? Bima qaddarahu min asbabil khairi wan najahi. Yaitu Allah takdirkan sebab-sebab kebaikan. Dan Allah takdirkan an-najah, keberhasilan itu. Jadi dia berhasil mendapatkan ini dan itu adalah karena takdir Allah. Dan dengan sebab itu dia tidak pantas untuk mengagumi dirinya sendiri. Wa i'jabuhu bi nafsihi yunsiyahu syukra hadhihi ni'mati. Ketika seorang kagum terhadap dirinya sendiri, itu akan yunsiyahu, akan melupakannya untuk syukur kepada nikmat Allah ini. Begitu yang semestinya. Jadi dengan keimanan pada takdir menyelamatkan orang untuk mengagumi, ujub terhadap dirinya sendiri. Al-thalithatu, yang ketiga dari buah keimanan pada takdir Allah itu akan menimbulkan at-tumakninatu, akan menimbulkan ketenangan hidup. Warahatun nafsiyatu, dan kelapangan jiwa. Bima yajri alaihi min aqdarillahi ta'ala. Yaitu dengan apa yang berjalan atasnya dari apa-apa yang Allah takdirkan. Fala yaqlaqu bifawati mahbubin. Maka karena dia beriman pada takdir Allah, dia tidak tergoncang. Layak laku, tidak tergoncang jiwanya. Bifawati mahbubin, dengan hilangnya orang yang dicintainya. Hilang itu apa karena mati, atau karena pergi, semua yang dicintainya bila hilang dia tidak tergoncang karenanya. Au husulu makruhin, atau terjadinya satu yang tidak disuka, kegagalan demi kegagalan, goncangan-goncangan, fitnah demi fitnah, atau kerugian demi kerugian, atau berbagai perkara yang tidak disukainya. Terjadinya perkara yang tidak disukainya juga tidak menggoncangkan jiwanya, karena dia beriman pada takdir Allah bahwa segala yang terjadi itu adalah karena ditakdirkan oleh Allah. Li'anna dhalika biqadarillahil ladzi lahu mulkus samawati wal ard. Karena semuanya itu terjadi dengan takdir Allah, yang bagi Allah lah kerajaan langit-langit dan bumi. Wa huwa kainun la mahalata, dan semua itu terjadi la mahalata, tidak ada sesuatu yang mustahil, pasti terjadi apa yang ditakdirkan oleh Allah. Wa fi dzalika yaqulu Allah ta'ala, dalam perkara ini tentang buah dari keimanan pada takdir itu, Allah ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzi wa nafthihi wa nafkhihi. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. Tidaklah terjadi satu musibah di bumi dan tidak pula di diri kalian, kecuali semua itu telah tertulis dalam kitab, di Lauhul Mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum kami ciptakan semuanya. Inna dhalika 'ala Allah yasir, sungguhnya semua itu bagi Allah adalah gampang, mudah. Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, agar jangan sampai ta'saw engkau putus asa, ala ma fatakum, atas apa yang lepas dari engkau, wa la tafrahu, dan agar kalian jangan bersombong, bima atakum, dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak senang kepada semua yang sombong dan congkak. Wa yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'mini, sangat menakjubkan keadaan orang mukmin itu, kata Nabi. Inna amrahu kullahu khair, sungguhnya keadaannya semuanya dalam kebaikan. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'mini, dan tidaklah semua itu diberikan kepada seorang pun illa lil mu'mini, kecuali untuk seorang mukmin. Bagaimana yang mengagumkannya? In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Kalau dia ditimpa oleh sarra, kesenangan, kelapangan, syakara, dia bersyukur kepada Allah. Fakana khairan lahu, maka syukurnya dia dalam nikmat itu adalah sebagai kebaikan baginya. Dia dapat kebaikan dengan syukur itu. Wa in asabathu dharra'u sabara. Dan kalau dia ditimpa oleh dharra, malapetaka, kerugian, sabara, dia sabar. Fakana khairan lahu, juga dengan sabar itu dia dapat kebaikan, yaitu dapat pahala kesabaran. Ketika syukur, dia dapat pahala syukur. Ya. Jadi keadaannya serba mengagumkan, serba baik dalam malapetaka ataupun dalam kesenangan hidup. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Wa qad dhalla fil qadari ta'ifatani. Sungguh telah sesat dalam perkara takdir ini dua golongan. Dua kelompok sesat. Ihdahuma, yang pertama, al-jabriyatu, golongan jabriyah. Alladzina qalu, mereka yang mengatakan, innal abda mujbarun ala amalihi, bahwa sungguhnya hamba Allah itu mujbar, dipaksa, ala amalihi, untuk beramal dengan amalannya. Walaisa lahu fihi iradatun wala qudratun, dan tidak ada bagi si hamba itu di dalam amalannya iradatun wala qudrah, tidak ada irada, keinginan, dan tidak ada qudrah, kekuatan, kekuasaan. Jadi hamba itu hanya menjalankan takdir Allah, dia tidak punya kehendak dan tidak punya kemampuan apa-apa. Karena itu kata Jabriyah, semua hamba itu taat pada Allah, tidak ada yang maksiat, hanya menjalankan takdir Allah. Ketika dia berzina, maka dia taat menjalankan takdir zina bagi dia, tidak bermaksiat. Ketika dia mencuri, dia menjalankan takdir mencuri, tidak bermaksiat dengan itu. Ketika dia kufur, nyembah patung sekalipun, juga taat karena menjalankan takdir menyembah selain Allah. Begitu kata Jabriyah. Maka ini kafir, karena dengan alasan beriman pada takdir Allah menggugurkan syariah. Ya. Atsaniyah itu golongan kedua yang sesat juga, al-qadariyatu, golongan qadariyah. Alladzina qalu, yaitu golongan yang menyatakan, innal abda mustaqillun bi'amalihi fil iradati wal qudrati, katanya. bahwa seorang hamba itu mustaqilun, merdeka, berdiri sendiri, bi'amalihi dengan amalannya, fil iradati wal qudrati, di dalam kehendak dan dalam qudrah. Walaysa li masyiatillahi ta'ala wa qudratihi fihi athar. Tidak ada bagi masyiatillah, kehendak Allah, dan tidak ada pula bagi qudratillah, kekuasaan Allah, fihi, pada amalan hamba itu, athar, pengaruh, bekas. Jadi kata Qadariyah, tidak ada kehendak Allah sama sekali, dan tidak ada takdir Allah sama sekali pada perbuatan hamba. Jadi hamba itu berbuat mutlak dari kehendak dia sendiri, dan tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah. Mutlak dari kemampuan dia sendiri, dan tidak ada hubungannya dengan takdir Allah. Nah, golongan kedua ini menolak beriman pada takdir Allah dengan alasan taat pada syariah. Coba, mereka yang golongan pertama menolak untuk tunduk pada syariah dengan alasan beriman pada takdir Allah. Tapi golongan yang kedua menolak beriman pada takdir Allah dengan alasan tunduk pada syariah. Mereka bilang, kalau kita mempercayai bahwa Allah menakdirkan segala sesuatu, berarti kita tidak menjalankan perintah Allah yang mengharuskan kita mensucikan Allah dari segala sifat kedzaliman. Kalau kita meyakini Allah menakdirkan segala sesuatu, berarti Allah zalim. Itu kata mereka. Jadi tersesatlah dua golongan ini, yang satu lebih kafir dari yang lainnya. Karena mengingkari salah satu dari dua ini. Mengingkari al-qadha wal-qadar, dan mengingkari yang kedua apa? Syariah. Mengingkari salah satunya, apalagi mengingkari dua-duanya. Mengingkari salah satunya menjadi kufur. Dia menjadi kafir karenanya. Waraddu ala ta'ifatil ula al-jabriyah bisyar'i wal-waqi'i. Untuk membantah kelompok yang pertama yaitu Jabriyah, itu kita membantahnya dengan syariat Allah dan dengan waqi', keadaan nyata. Ya. Amma syar'u, adapun dengan syariah, bantahan dari syariah. Fa inna Allah ta'ala asbata lil 'abdi iradatan wa masyiatan. Maka sungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan bagi seorang hamba adanya pada hamba itu kehendak dan keinginan. Keinginan dan kehendak. Iradah keinginan, masyiah kehendak. Wa adhafal amala ilaihi. Dan Allah mengidhafahkan, menyandarkan amalan hamba itu kepada kehendak si hamba itu sendiri dan kepada keinginan si hamba itu sendiri. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman memberitakan adanya keinginan dan kehendak pada hamba itu. Minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul akhirata. Dari kalian ada yang berkeinginan kepada dunia, dan dari kalian ada yang berkeinginan kepada akhirat. Nah, Allah memberitahukan bahwa pada kita ini ada dua golongan yang dinisbahkan dua golongan itu kepada keinginan masing-masing golongan tersebut. Golongan yang ingin kepada dunia dan golongan yang ingin kepada akhirat. Berarti pada hamba Allah itu ada iradah. Iya. Wa qala, dan juga firman Allah Ta'ala, wa qulil haqqa wa qulil haqqu min rabbikum. Wa qulil haqqu al haqqu min rabbikum. Dan katakanlah hai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-haqqu min rabbikum, kebenaran itu datangnya dari Tuhan kalian. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang berkehendak untuk beriman silakan beriman. Dan siapa yang berkehendak untuk kufur silakan kafir. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Kami a'tadna telah menyiapkan bagi orang-orang zalim api neraka, ahata bihim, yang akan mengepung mereka, suradiquha, jilatan apinya. Al-ayah. Jelas di sini hamba itu beriman karena apa? Karena berkehendak untuk beriman, ya. Hamba itu menjadi kafir karena apa? Karena berkehendak untuk menjadi kafir. Jadi beriman ataupun kafir adalah dinisbahkan, diidhofahkan, disandarkan oleh Allah kepada kehendak si hamba itu. Wa qala, dan firman Allah pula memberitakan bahwa hamba itu beramal dengan kehendaknya. Man 'amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Wama rabbuka bidhallamin lil abid. Barang siapa yang ingin beramal saleh, barang siapa yang beramal saleh fali nafsihi, maka amalan itu untuk dirinya sendiri. Wama nasa'a, dan barang siapa yang berbuat jahat fa 'alaiha, maka kejahatannya akan menimpa dirinya sendiri. Wa ma rabbuka, dan tidaklah Tuhanmu bidzallamin lil abid, tidaklah Tuhanmu itu mendzalimi hambanya. Jadi amalan hamba itu adalah dari hamba itu sendiri, sehingga hasilnya dipetik oleh hamba itu sendiri. Kejelekan hamba itu dari hamba itu sendiri, dan hasilnya dipetik oleh hamba itu sendiri. Hanya saja Allah menakdirkan hamba-hambanya untuk berkehendak kepada amalan ini dan amalan itu. Hanya saja Allah menakdirkan pada hambanya itu amalan-amalan tersebut. Namun amalan itu betul-betul amalan hamba sendiri. Yang menakdirkannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amalan hamba itu bukanlah amalan Allah, tetapi amalan hamba itu sendiri. Kehendak hamba berbuat jahat, kehendak hamba berbuat baik, bukan kehendak Allah, tetapi kehendak hamba itu sendiri. Tetapi yang menakdirkan kehendak hamba itu ialah Allah. Mafhum hadza? Wa ammal waqi'u, adapun kenyataan. Fa inna kulla insanin, maka sungguhnya setiap manusia itu, ya'lamul farqa, dia mengerti perbedaan, baina af'alihil ikhtiyariyati, allati yaf'aluha bi'iradatihi. Kenyataannya, setiap orang itu mengerti, mengerti al-farqa, perbedaan, baina af'alihil ikhtiyariyah, antara berbagai perbuatan-perbuatan dia yang ikhtiyariyah, yang dia pilih sendiri, yang dia upayakan sendiri. Allati yaf'aluha bi'iradatihi, yang dia lakukan dengan kehendaknya sendiri. Maka hamba itu bisa membedakan. Kal akli wasyurbi, makan minum. Hamba itu tidak akan makan bara api. Iya. Kenapa? Karena dia kehendaknya menolak untuk berbuat demikian. Ini wakil kenyataan. Karena dia yakin bara api itu akan bermadarat terhadap mulutnya, sehingga dia tidak akan makan bara api itu. Hah? Dia akan milih makan roti, bukan milih bara api. Hah? Nah, hamba itu akan minum air segar dan menolak dia untuk minum baygon. Hah? Karena dia yakin baygon itu bermadarat terhadap dirinya. Hah? Sehingga dia menolak untuk minum baygon. Itu menunjukkan memang hamba itu berkeinginan, punya keinginan dalam, jadi berbuat perbuatannya disandarkan kepada keinginannya, kehendaknya, bukan kepada yang lain-lainnya. Wal bai'i, menjual, jual beli, wasyira, beli. Wa baina ma yaqau alaihi, dia bedakan antara apa yang dia lakukan sendiri dengan apa yang yaqau alaihi bi ghairi iradati. Apa yang terjadi dengan tanpa kehendaknya, hamba itu mengerti bedanya. Makan minum itu kehendak sendiri, dia milih. Jual beli kehendak sendiri, dia milih mana yang dijual dan mana yang dibeli. Ya. Sementara ada pula perbuatan dia yang tidak dengan kehendak dia. Kal irti'ashi minal humma, seperti gemeteran, al irti'ash, gemeteran apa? Bergoyangnya badan karena humma, karena demam. Wasuquti minas sathi, jatuh dari atap. Itu bukanlah kehendak si hamba itu. Kepleset jatuh. Nah, maka orang yang terjatuh itu tidak akan disalahkan. Kenapa kamu kok jatuh? Ya namanya kecelakaan, ya jatuh. Hah? Tidak ada terus kemudian kalau gitu saya hukum kamu karena jatuh. Enggak mungkin. Hamba bisa membedakan antara apa yang terjadi pada dirinya, pada diri orang, yang karena pilihan dia sendiri, karena kehendak dia sendiri, dan perbuatan yang karena apa di luar keinginan dia. Enggak ada orang dihukum karena pingsan, enggak ada. Ya. Fa huwa fil awwali, maka dalam jenis perbuatan yang pertama, yaitu makan, minum, jual beli, fa'ilun, dia adalah pelaku, mukhtarun bi iradatihi min ghairi jabrin, dia memilih bi iradatihi dengan kehendaknya, min ghairi jabrin, tanpa paksaan. Wa fi tsani, dalam perbuatan yang kedua itu ghairu mukhtar, dia tidak memilih, tidak berkehendak, wala murid, tidak berkehendak, lima waqa'alih, dengan apa yang menimpa dirinya. Maka dengan demikian diyakini bahwa hamba itu memang punya amalan yang dilakukan berdasarkan kehendaknya. Waraddu ala ta'ifati tsaniyati, dan adapun bantahan kepada kelompok kedua yaitu al-qadariyah, itu bisyari wal aqli, dengan syariat dan dengan akal, yaitu amma syar'u, adapun bantahan dengan syariat, fa inna Allah ta'ala, maka sungguhnya Allah ta'ala khaliqu kulla syai', adalah pencipta segala sesuatu, wa kullu syai'in ka'inun bimasyiatih, dan segala sesuatu itu terjadi dengan kehendak Allah. Waqad bayyanallahu ta'ala fi kitabihi, dan Allah telah menerangkan di dalam kitabnya, anna af'alal ibadi taqa'u bimasyiatihi, bahwasannya segala perbuatan hamba-hamba Allah terjadi dengan kehendak Allah. Jadi perbuatan hamba Allah itu dilakukan dengan kehendak hamba itu, namun kehendak dan perbuatan hamba itu terjadi dengan kehendak Allah. Faham? Hamba itu berbuat dengan perbuatan dia sendiri dan dilakukan dengan kehendak dia sendiri. Namun hamba itu bisa berkehendak untuk berbuat, dan hamba itu bisa berbuat sesuai dengan kehendak dirinya sendiri, itu dengan kehendak Allah. Jadi Allah menghendaki hamba itu untuk punya kehendak terhadap satu perbuatan, dan Allah menghendaki untuk hamba itu berbuat sesuai dengan kehendak si hamba itu sendiri. Faham? Nah, jadi ketika hamba itu berkehendak untuk berbuat, itu kehendaknya siapa? Kehendak hamba itu sendiri. Yang menghendaki untuk hamba itu berkehendak siapa? Allah. Ketika hamba itu berbuat, perbuatannya siapa itu? Perbuatan hamba itu sendiri. Tetapi hamba itu bisa berbuat dengan kehendak dia itu ialah karena kehendak Allah. Faham ini? Ya. Wa kullu syai'in. Faqala ta'ala, maka Allah ta'ala berfirman, walau sya'allahu, seandainya Allah kehendaki, maqtatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'athumul bayyinatu, tidak akan berbunuh-bunuhan orang-orang yang datang sesudah para rasul itu, setelah datang kepada mereka al-bayyinat. Coba, seandainya Allah kehendaki, niscaya mereka tidak akan berbunuh-bunuhan setelah wafatnya para nabi dan para rasul itu. Berarti sekarang terjadinya apa? Yang terjadi apa? Mereka berbunuh-bunuhan satu dengan yang lainnya setelah wafatnya para rasul itu. Kemudian Allah memberitahukan di sini, seandainya Allah kehendaki mereka tidak akan berbunuh-bunuhan. Berarti mereka kenyataan kejadian terjadinya saling bunuh-membunuh setelah wafatnya para nabi dan para rasul itu adalah karena kehendak Allah. Allah menghendaki terjadi, sehingga terjadilah keinginan membunuh sesama saudaranya, sehingga terjadilah peristiwa pembunuhan itu. Seandainya Allah kehendaki, niscaya tidak mungkin terjadi. Kalau Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi bunuh-membunuh itu. Walakin ikhtalafu, akan tetapi mereka berselisih. Faminhum man amana wa minhum man kafar. Sehingga sebagian mereka beriman dan sebagian mereka kafir. Walau syaa Allah maqtatalu, diulangi lagi oleh Allah. Seandainya Allah kehendaki, tidak akan mereka berbunuh-bunuhan. Walakin Allah yafa'alu ma yurid, akan tetapi Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Allah menghendaki, Allah menakdirkan untuk terjadinya peristiwa bunuh-membunuh para pengikut nabi itu setelah wafatnya para nabi itu. Pada Bani Israel terjadi bunuh-membunuh setelah wafatnya nabi-nabi dari mereka. Terjadi perang saudara. Ternyata juga pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam persis seperti itu pula terjadi. Terjadinya saling bunuh-membunuh di antara para pengikut nabi, yaitu terjadinya perang Jamal, perang Siffin, dan selanjutnya. Itu semua memang terjadi karena Allah kehendaki. Dan tidak mungkin terjadi satu kejadian di dunia ini kecuali pasti karena dikehendaki oleh Allah. Kemudian apakah kita katakan, oh itu berarti perbuatan Allah? Apa begitu? Lah, tidak demikian. Itu perbuatan makhluk. Allah menghendaki untuk terjadinya perbuatan makhluk itu. Allah menghendaki dengan apa yang dikehendakinya, apa yang dimaukannya. Dan Allah pasti menakdirkan semua yang dikehendakinya itu dengan kesempurnaan ilmunya, kesempurnaan hikmahnya, kesempurnaan keadilannya, kesempurnaan kekuasaannya. Kadang-kadang terjadi perkara yang sangat pahit pada dalam kehidupan kita. Dan kita yakin pasti Allah menakdirkan ini. Karena kalau Allah tidak menakdirkan, tidak mungkin terjadi. Kemudian kita mempunyai keyakinan pasti Allah menyiapkan hikmah yang maha sempurna di balik apa yang ditakdirkannya ini. Ada hikmah yang maha sempurna, dan pasti Allah menakdirkan ini terjadi dengan keadilannya yang maha sempurna. Memang pantas Allah takdirkan si fulan itu menjadi kafir, Sedangkan si Alan itu menjadi mukmin. Memang pantas Allah takdirkan demikian. Maha adil Allah. Memang pantas Allah berikan kepada satu negeri pemimpin yang zalim, yang jahat. Itu pantas memang bagi negeri itu dan penduduk itu. Allah maha adil di dalam menakdirkannya. Sementara Allah berikan kepada negeri yang lainnya pemimpin yang adil, yang saleh. Allah maha adil dalam menentukan segala sesuatu itu. Maha sempurna keadilan Allah dalam menakdirkan segala sesuatu. Allah menakdirkan satu bangsa dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan dan menegakkan syariat Allah di negerinya. Sementara bangsa yang lainnya semakin jauh dari kemungkinan atau peluang untuk menjalankan syariat itu. Semua itu Allah takdirkan dengan kesempurnaan hikmahnya. Ya, dan dengan kehendaknya yang mutlak, yang tidak bisa dilawan oleh siapapun. Ya. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah ta'ala, walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Seandainya kami mau, niscaya la'atayna, niscaya kami akan berikan kulla nafsin, setiap jiwa, hudaha, petunjuknya. Semua dapat petunjuk, semuanya jadi mukmin seandainya kami mau di dunia ini. Walakin haqqal qawlu minni, akan tetapi adalah sudah pasti satu perkataan dariku, kata Allah, yaitu la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kami pasti akan memenuhi surga, memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia. Pasti itu. Karena Allah menakdirkan adanya api neraka, dan Allah menyatakan janjinya akan memenuhi surga, akan memenuhi apa? Neraka jahanam dengan apa? Jin dan manusia. Maka Allah memilih dari hambanya untuk diberi petunjuk guna selamat dari api neraka, dan yang lainnya tidak dipilih oleh Allah dan bahkan disesatkan oleh Allah dari jalan petunjuk dengan keadilannya yang maha sempurna. Memilih yang ini masuk surga, yang ini masuk neraka, yang ini ditunjuki ke surga, yang itu ditunjuki ke neraka, itu dengan keadilannya yang maha sempurna. Jadi dengan demikian tegas dari syariah bahwa kehendak Allah itu yang meliputi segala kejadian. Maka ini bantahan kepada Qadariyah yang menolak adanya kehendak Allah pada segala kejadian. Ya. Naam. Jadi kalau ada Qadariyah, bantah dengan ayat-ayat ini. Wa ammal aqlu, adapun akal untuk membantah Qadariyah ialah kita katakan fa innal kauna kulluhu mamlukun lillahi ta'ala, bahwa alam ini semuanya adalah dikuasai dan milik Allah ta'ala. Wal insanu min hadzal kauni fa huwa mamlukun lillahi ta'ala, dan manusia dari alam ini adalah juga mamluk, dimiliki, dikuasai oleh Allah ta'ala. Wala yumkinu lil mamluki, dan tidak mungkin bagi sesuatu atau pihak yang mamluk, dimiliki itu, ayatasarrafa fi mulkil maliki, untuk yatasarrafa menggunakan atau memperlakukan miliknya sang raja, illa biiznihi wa masyiatihi, kecuali dengan izin sang raja dan dengan kehendak sang raja. Kita tidak bisa mengingkari kenyataan bahwa alam ini tidak di bawah kekuasaan kita. Alam ini di bawah kekuasaan Allah. Kita tidak bisa mengingkari kenyataan. Ya, tidak bisa manusia memaksa matahari itu terbit dari barat. Tetap saja matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Tidak mungkin kita menentukan air itu supaya mengalir ke atas. Sementara ketentuan Allah, air itu mengalir dari atas ke bawah. Kita tidak bisa melawan ketentuan bahwa bayi itu tidak bisa makan sate. Iya, bayi yang produk teknologi setinggi apapun tidak bisa makan sate. Ya. Bayi itu dilatih makan bubur dulu, bubur halus, terus kemudian bubur kasar, kemudian baru nasi. Setelah nasi masih belum bisa, walaupun giginya lengkap untuk mengunyah daging. Disuruh mengunyah dulu kentang, kemudian meningkat lebih dari itu sampai akhirnya mampu mengunyah daging. Nah, dagingnya juga dimulai dulu dengan daging yang lebih lunak, ya, daging ayam, kemudian meningkat lagi sampai menjadi daging kambing, kemudian selanjutnya. Itu ketentuan yang ada. Menunjukkan apa? Alam ini tidak di bawah kekuasaan kita, tetapi di bawah kekuasaan Allah. Kita dalam hal hati juga demikian, tidak mampu kita menunjuki siapa yang kita kehendaki. Kalau ini bakal jadi baik karena saya cintai dia, gak bisa. Kalau ini bakal jadi jahat karena saya benci dia, gak bisa. Kenyataan dalam hidup, berapa banyak yang kita benci, ternyata dia menjadi orang yang baik dan soleh. Menunjukkan apa? Hidayah tidak di tangan kita. Tidak di bawah kehendak kita. Berapa banyak yang orang kita cintai luar biasa, tetapi justru menjadi orang yang jahat luar biasa. Begitulah kenyataan hidup. Ya, di dalam segala permasalahan, orang yang perkasa diyakini, wah ini bakal menjadi bibit unggul, bisa melahirkan anak-anak yang perkasa. Setelah nikah mandul gak punya anak, mau apa? Berarti memang ternyata tidak di bawah kekuasaan kita. Orang yang lembek, yang diyakini ini sih akan tidak mampu untuk mempunyai anak turunan yang kuat-kuat, ternyata melahirkan anak yang kuat-kuat. Orang yang cerdas, pernah terjadi perdebatan di kalangan para ahli pendidikan di barat. Ada dua kelompok. Satu kelompok menyatakan bahwa manusia itu lahir sudah membawa pembawaan, katanya kelompok ini. Kelompok yang kedua menyatakan tidak, manusia itu lahir seperti kertas putih, dicoret-coret dengan warna apapun, tergantung dengan pendidikan dia, katanya. Jadi kedua orang tuanya bisa menentukan anak ini jadi apa, katanya kelompok kedua ini. Dalam perdebatan itu kelompok yang kedua yang menyatakan manusia itu tergantung pendidikannya sepenuhnya, kemudian membuat eksperimen. Seorang yang paling jenius dari mereka tampil, nikah dengan wanita yang paling jenius pula. Nih, kami akan buktikan bahwa anak itu tergantung daripada kehendak orang tuanya. Nikah. Ternyata lahir anaknya idiot. La ilaha illallah. Gimana, sudah lahir anaknya? Oh, belum. Padahal sudah lahir. Menggerakkan tangan aja sudah gak bisa ini anak. Terjadi kelambatan intelijensia. Bagaimana sudah lahir? Belum. Ini anak tambah besar, tambah besar, tambah besar. Tambah stres ini kedua orang tuanya. Karena ternyata anaknya idiot yang kelas berat. La ilaha illallah. Akhirnya kedua orang tua itu membunuh si anak ini. Dan bunuh diri, kedua-duanya mati semuanya. Jadi memang kehidupan ini tidak di bawah kekuasaan kita. Ya, semua kenyataan ini membantah omongan orang-orang Qadariyah yang mengatakan bahwa bahwa kehendak Allah tidak berpengaruh dalam kehidupan, di dalam perbuatan manusia. Semua itu terbantah dengan kenyataan-kenyataan yang ada. Ya. Nah, dengan demikian kita pasti merasa yakin setelah melihat kenyataan hidup bahwa kehidupan ini tidak di bawah kekuasaan kita. Perkiraan-perkiraan kita sama sekali tidak bisa dipastikan. Ada orang menikah 11 tahun menikah, gak punya anak, suami istri itu. Akhirnya kedua-duanya sepakat untuk cerai. Yang perempuan nikah dengan pria lain, punya anak. Yang lelaki menikah dengan pria lain, dengan wanita lain, punya anak. Dua-duanya punya anak. Bengong dua-duanya. Kok bisa ya? Ya memang bisa. Allah tidak kehendaki turunan dari kalian berdua. Ketika kalian ditakdirkan menikah dengan yang lainnya, ya saling punya anak. Nah, jadi memang terlalu banyak kenyataan hidup yang tidak sesuai dengan apa yang kita perkirakan, apa yang kita kehendaki. Terlalu banyak yang tidak sesuai kejadiannya dengan itu semua. Yang dengan demikian pasti kita yakin bahwa yang menentukan segala-galanya itu hanya Allah saja. Maka ketika kita yakini itu, kita kembali kepada Allah. Ingin apapun yang kita inginkan, kembali kepada Allah. Karena Allah lah yang bisa mengadakan apa yang kita inginkan itu. Nah, kalau sudah begitu, kita yakini pula bahwa Allah mengabulkan doa kita, permintaan kita itu dengan kesempurnaan keadilannya dan kesempurnaan ilmunya dan kesempurnaan hikmahnya. Ya, maka kalau apa yang kita minta ternyata tidak dikabulkan oleh Allah, pasti karena Allah menghendaki adanya yang lebih baik dari apa yang aku minta. Pasti Allah menghendaki yang lebih baik. Itu namanya husnudzon, baik sangka kepada Allah. Jadi minta terus. Ya. Ternyata enggak dikabulkan. Nah, berarti ada sesuatu yang Allah kehendaki untuk memberi kamu sesuatu yang lebih baik. Kamu minta kangkung kepada Allah, ternyata tidak dikabulkan, yang datang kepada kamu ayam, daging ayam. Loh, kok Allah enggak ngabulkan ya doa saya? Padahal di depan kamu sudah daging ayam, kamu sedang menikmati daging ayam. Bodoh kau. Padahal Allah memberikan kepada kamu yang lebih baik. Allah kabulkan dengan yang lebih baik. Ya. Jadi begitu Allah Maha memberi, pasti permintaanmu diberi. Cuman kadang-kadang engkau meminta sesuatu yang tidak kau mengerti bahwa itu madarat bagimu, maka Allah ganti dengan yang lebih baik, yang jelas-jelas menjadi manfaat bagimu. Begitulah ikhwanna, maka kita beriman pada takdir Allah, ya, dan kita beriman kepada maha sempurnanya Allah dengan segala kebaikan, ya, dan kita juga beriman kepada syariat Allah dan berusaha untuk mentaati syariat Allah. Barakallahu fikum. Ilahuna akhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.